Ya, baik. Riya itu jangan diartikan pamer benda materi kita. Karena khawatir salah paham. Karena orang awam biasanya mengartikan riya itu pamer, ya. Punya mobil baru dibawa ke dibuang muter-muter di perumahan misalnya biar tahu tetangganya. Ini bukan riya ini. Pak, riya apa ini? Riya ini amalan khusus untuk Allah terus ingin diketahui orang lain, itu riya. Itu yang kita bahas, bukan yang pertama. Kalau pertama itu bukan riya. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, orang seorang laki-laki punya baju baru terus dipakai, dia senang dengan baju itu, punya sandal baru, apakah ini termasuk sombong? Tidak, itu boleh, sah. Cuma kalau apa disertai dengan sombongnya juga tidak boleh, tapi hukum asalnya boleh. Yang kita bahas adalah riya, riya yang tidak diboleh, yang dimaksud ahwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini maksudnya adalah seorang beramal untuk Allah, tapi ingin ditampakkan ke orang lain. Ini yang tidak boleh. Ya, waktu umroh, waktu haji, update status, saya sedang umroh, saya sedang di depan Ka'bah, selfie di depan Ka'bah, itu tidak boleh. Sering saya kata. Ya, di depan Ka'bah, tolong-tolong saya di foto. Terus dia gini. Pertama dia ini enggak doa, tapi pura-pura doa, betul enggak? Itu sudah dosa. Seandainya dia doa sungguh-sungguhan, khusyuk sungguhan, tapi nyuruh orang, saya lagi khusyuk ini tolong difoto. Serius khusyuk karena Allah, ini dosa. Apalagi enggak doa pura-pura, tambah besar dosa. Jadi jangan dibuat mainan lagi. Enggak boleh, haram. Nah, langkah apa supaya kita tidak riya? Satu, kita harus menghadirkan dalam hati kita bahwa yang memerintahkan kita itu Allah, yang punya surga itu Allah, yang punya neraka itu Allah. Karena nanti pada hari kiamat orang ini akan diminta, orang-orang yang riya akan diminta pahala, disuruh untuk minta pahala kepada orang yang dia riyai. Kalau kamu dulu ibadah karena fulan, sekarang mintalah pahala ke fulan, disuruh ke mana? Pada hari kiamat. Maka yang kita yakini yang punya surga neraka Allah. Jadi jangan lihat pandangan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa terhindar dari riya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Berdoa. Yang qalbul qulub tsabbit qalbi ala doa minta ketetapan hati. Ya. Jadi paling enggak ada dua hal itu.